Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Wa yusannu al-isra'u bil janazati. Disunnahkan bergerak cepat dalam pengurusan jenazah. Tidak berlambat-lambat, bergerak cepat, bersegera, bercepat-cepat. Fi ghasliha, dalam memandikannya. Wa takfiniha, dalam mengafaninya. Wa salati 'alaiha, dalam menyolatinya. Wa dafniha, dalam menguburkannya. Serba cepat, bercepat-cepat. Ya. Artinya segera setelah dipastikan mati diurus jenazahnya tanpa menunda, memperlambat. Bukan berarti buru-buru sehingga tidak sempurna, bukan berarti begitu, tetapi menyegerakan pengurusannya tanpa menunda-nunda. Langsung disiapkan untuk dimandikan, persiapannya dimatangkan, kemudian dimandikan dengan sempurna. Begitu pula mengafaninya, menyalatinya, dan menguburkannya. Begitu. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza mata ahadukum, apabila salah seorang dari kalian mati, fala tahbisuhu, maka kalian jangan menahannya, jangan ditahan mayatnya, disimpan berlama-lama. Wa asri'u bihi ila qabrih. Wa asri'u bih, dan bercepat-cepatlah kalian. Ila qabrih, mengurusinya sampai ke kuburannya. Sini dinukil bahwa ini dikeluarkan oleh Tabarani, hadis ini, dan dihasankan oleh Ibnu Hajar dalam Al-Fath. وَمَا يَفْعَلُهُ بَعْدُ النَّاسِ, apa yang dilakukan oleh sebagian orang, مِنْ تَأْخِيرِهَا, dengan menunda pengurusan jenazah, ya, وَنَقْلِهَا مِنْ مَكَانٍ إِلَىٰ آخَرَ, dan memindahkan jenazah itu, mengirim dari satu tempat ke tempat yang lain. Aw ikhtiyari yaumin minal usbu'i tudfanu fih, atau memilih hari khusus, hari tertentu dalam sepekan. Ada hari khusus yang dipilih dalam sepekan untuk dimakamkan, untuk dikuburkan di hari itu. Ya. Di khususkan. Nah, fahadha kulluhu khilafus sunnah. Fahadha kulluhu, maka ini semuanya khilafus sunnah, menyelisihi ajaran Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Kama yusannul isra'u fil masyi biha afna'a hamliha. Sebagaimana pula yusannul isra'u, disunnahkan bercepat-cepat, bergegas. Fil masyi biha, dalam berjalan, melangkah saat mengusung jenazah itu. Jadi saat mengusung jenazah ke area perkuburan, ya, langkahnya dipercepat, bergegas, jangan santai, jangan loyo, tetapi cekatan, bergegas, ya. Namun akan disebutkan nanti tidak sampai berlari, tidak sampai berlari, ya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, asri'u bil janazati, bergegaslah, ya, pada jenazah. Dalam hal ini bergegaslah dalam mengusungnya, membawanya. Fa in taqu salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilaihi, apabila jenazah itu jenazah salihah, orang baik, fa khairun, maka kebaikan, tuqaddimunaha ilaihi, kebaikan yang kalian, ya, menyegerakannya untuk dia mendapatkannya. Dia segera merasakan kebaikan itu, ya, karena mayat orang soleh sejak kematiannya, menjelang kematiannya sudah dapat busra. Ketika akan dicabut nyawanya oleh malaikat, sudah diberi busra, berita gembira, kabar gembira, ya, akan bahagia hidupnya, mendapat ridha Allah subhanahu wa ta'ala, masuk di alam kubur, di alam barzakh, akan mendapatkan nikmat kubur, ya, meskipun akan melewati fitnah kubur, namun dia akan lulus menjawabnya dengan mudah dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, dan akan mendapatkan nikmat kubur. Jadi itu kebaikan yang kalian, ya, menyegerakannya untuk dia dapatkan, dia rasakan, daripada dia disimpan tidak segera dikubur, ya, daripada berlambat-lambat dalam membawanya. Wa in taku siwa dzalik, dan apabila jenazah itu selain dari itu, yakni itu jenazah orang jelek, fasyarrun tad'unahu 'an riqabikum, maka kejelekan yang kalian segera lepaskan dari leher-leher kalian. Kalau itu orang jelek, ngapain disimpan lama-lama dengan kalian? Kalian segera bergegas menguburkannya. Jadi bergegas bercepat-cepat dalam mengusung jenazahnya sampai dikuburkan. Itu berarti kalian segera melepaskan, ya, leher-leher kalian, diri-diri kalian dari kejelekannya bersama kalian. Muttafaq alaih. Lakin la yakunu isra'an syadidan. Ini yang kami syaratkan tadi. Lakin, akan tetapi, la yakunu, gerakan itu, ya, tidaklah isra'an syadidan, bukanlah bercepat-cepat yang sangat sampai berlari gitu. Ya. Tidak sampai berlari. Bal dunal khobabi, melainkan, ya, tidak sampai berlari. Tidak sampai berlari. Kama ikhtarahu ba'dul ulama, sebagaimana yang dipilih oleh sebagian ulama. Jadi jalan cepat, ya, dengan kuat cekatan gitu, berjalan cepat tetapi tidak sampai berlari. Nah, wa 'ala al-hamilina lil janazati as-sakinatu wal waqaru. Ya, bagi orang-orang yang membawa jenazah, mereka diwajibkan tetap dalam keadaan as-sakinatu wal waqaru, dalam keadaan sakinah, dalam keadaan tenang, tidak hiruk pikuk, ya, itu tidak ramai dengan obrolan ini dan itu, ya, tetapi tenang, dalam keadaan tenang. Wal waqar, dan tetap menjaga ketenangan mereka dan wibawa mereka. Jadi tetap dalam keadaan as-sakinah dan al-waqar, tetap dalam keadaan tenang, tidak kelihatan panik begitu, ya, tapi tenang-tenang, wibawa tetap dijaga, ya. Wa adamu raf'is saut, dan tidak mengangkat suara la biqira'atin, tidak dengan bacaan, wala bighairiha, tidak pula dengan yang lainnya. Baik, لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في ذلك. Karena sesungguhnya tidak ada yang sabit, yang tetap dari Nabi alaihi salatu wasalam sedikit pun dari perkara itu. Yakni tidak ada tuntunan dari Nabi alaihi salatu wasalam saat mengusung jenazah sambil baca Quran, sambil berzikir ramai-ramai, ya, ngangkat suara, justru yang tampak dari mereka adalah tetap tenang, dibawa tetap terjaga, ya, dan dalam hal ini yang dituntut adalah banyak-banyak mengingat kematian, merenungkan ketika mengusung jenazah. Sekarang saya membawa orang mati ke kuburan, ya, suatu saat nanti saya lagi yang dibawa oleh orang-orang, agar mengingat-ingat jalan hidupnya, agar mengingat jika ada dosa, kesalahan, agar bertobat. Nah, mengingatkan pada banyak-banyak, mengingat kematian. Baik, jadi bukan baca Quran, baca zikir, dengan mengangkat suara, ya. وَمَنْ فَعَلَهُ فَقَدْ خَلَفَ السُّنَّةَ. وَمَنْ فَعَلَ, barang siapa melakukannya, yaitu baca Quran dan yang lainnya, yang mengangkat suara, فَقَدْ خَلَفَ السُّنَّةَ, maka sungguh dia telah menyelisih sunnah, ajaran Nabi SAW. وَلَا يَجُوزُ لِلنِّسَاءِ الْخُرُوجُ مَعَ الْجَنَازَةِ. Wala yajuz, tidak boleh, berarti haram. Kalau dikatakan tidak boleh, berarti haram. Difahami makna kalimat tidak boleh. Ya. Kalau dikatakan boleh, ya, berarti tidak haram. Boleh. Tetapi bisa saja sesuatu yang boleh itu dikatakan makruh. Boleh tapi makruh. Nah, itu istilah-istilah harus difahami. Boleh tetapi makruh. Boleh tetapi tidak disukai. Artinya apa? Kalau dikerjakan tidak berdosa. Karena boleh. Tetapi dimakruhkan. Berarti jika ditinggalkan lebih baik dapat pahala. Kalau dikatakan tidak boleh berarti haram. Jika dilanggar dosa. Wala yajuzu berarti haram. Lin nisa'i bagi kaum wanita al-khuruju ma'al janazati ikut keluar dari rumah mengantar jenazah ke kubur. Li hadithi Ummi Atiyah berdasarkan hadith Ummi Atiyah radhiyallahu anha nuhina 'an ittiba'il janaiz, kami dilarang mengikuti jenazah, mengiringi jenazah, mengantar jenazah ke kuburan. Hadis ini muttafaq alaih. Ini salah satu pendapat, yaitu mengharamkan sesuai dengan lahiriah larangan Nabi alaihi salatu wassalam melarang kaum wanita mengikuti, mengantar jenazah ke kubur, ke kuburan. Hukum asal larangan Nabi alaihi salatu wassalam adalah haram. Hukum asal larangan Nabi alaihi salatu wassalam bersifat haram. Kecuali jika ada dalil yang menggeser, bergeser dari hukum asal tadi ke hukum makruh. Menurut madhab ini tidak ada dalil yang bisa menggeser keluar dari hukum asal sifat pelarangan Nabi SAW yang asalnya menunjukkan haram. Berarti larangan ini sifatnya haram. Berarti kaum wanita haram keluar mengantar jenazah ke kuburan. Sebenarnya hadis ini ada kelanjutannya. Kelanjutannya adalah wala yu'zamu 'alaina. Wala yu'zamu 'alaina. Kata Ummu Atiyah radhiyallahu anha, nuhina 'an ittiba'il janaiz. Kami, yakni kaum wanita, dilarang mengikuti jenazah, mengantar jenazah ke kuburan. Kelanjutannya yang tidak ditampilkan di sini adalah wala yu'zamu 'alaina, dan kami tidak diharuskan. Ya. Dan tidak diharuskan atas kami larangan itu. Tidak diharuskan atas kami larangan itu. Sebenarnya jika kita mengambil bagian akhir hadis ini, perkataan Ummu Atiyah mengatakan wala yu'zamu 'alaina, dan tidak diharuskan atas kami larangan itu, berarti tidak mengapa dilanggar karena larangan itu bukan keharusan. Berarti hanya menunjukkan makruh. Dan inilah yang dipilih oleh sebagian ahlul ilm, dan itu mazhab Syafi'i termasuk An-Nawawi. Dalam Riyadhus Salihin, dalam syarah Sahih Muslim, An-Nawawi ya bersama fuqaha Syafi'iyah memahami larangan ini sifatnya makruh. Ya. Larangan itu sifatnya makruh. Berarti boleh. Tetapi dimakruhkan. Artinya jika wanita keluar mengantar jenazah tidak berdosa. Hanya saja itu tidak disukai. Sekiranya mereka tidak ikut keluar mengantar jenazah, mereka cukup melepasnya dari rumah ya, dalam rangka menaati Allah Subhanahu wa taala, maka mereka dapat pahala. karena meninggalkan sesuatu yang makruh, yang tidak disukai, karena Allah dapat pahala. Jika dilanggar, jika tetap keluar, mereka tidak berdosa. Karena kata Ummu Athiyah, wala yu'zamu alaina, dan tidak diharuskan atas kami larangan itu. Tapi tidak diharamkan. Adapun pendapat ini di kitab yang kita baca yang mengharamkan, ya, menjawab kalimat wala yu'zamu alaina dan tidak diharuskan larangan itu atas kami, menjawab dengan mengatakan bahwa itu berkemungkinan pemahamannya Ummu Athiyah. Sebagaimana jawaban Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam syarah Riyadhus Shalihin. Jawaban Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam syarah Riyadhus Shalihin, bahwa ini hasil pemahaman, hasil fikih Ummu Athiyah radhiyallahu anha, yang kita tidak tahu apakah Rasulullah alaihi salatu wassalam yang melarang mereka dengan larangan yang tidak diharuskan, ataukah sebenarnya Nabi itu melarang. Sementara pemahaman bahwa tidak diharuskan larangan itu adalah hasil pemahaman pribadi Ummu Athiyah, tidak jelas yang mana. Ya, ada kemungkinan dari Nabi adalah larangan begitu aja, sehingga kuat kemungkinannya bahwa haram. Sesuai hukum asal, larangan Nabi sifatnya haram. Sedangkan penjelasan Ummu Athiyah tidak diharuskan lanitas kami itu hasil pemahaman pribadi dia. Nah, kita mengikuti ya larangan Nabi, bukan mengikuti hasil pemahaman pribadi Ummu Athiyah radhiyallahu anha. Begitu. Ini yang mengatakan haram, dan Ibnu Utsaimin mendukung ini. Adapun mazhab Syafi'i, An-Nawawi dan Fuqaha Syafi'i mengatakan, ya, yang jelas telah datang hadis itu dengan kelanjutan wala yu'zamu alaina, maksudnya mengatakan dan tidak diharuskan larangan itu atas kami, maka kita ambil itu berarti menguatkan sisi bahwa itu dari Nabi, tidak mengharuskan larangan itu berarti tidak mengharamkan. Wallahu a'lam. Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam syarah Riyadhus Shalihin memperkuat, semakin memperkuat haramnya hukum itu bagi wanita ikut mengantar jenazah dari berbagai sisi, yaitu beliau menyebutkan karena wanita jika mengikuti jenazah, mengantar jenazah, sementara wanita itu, sedangkan wanita itu lemah, main perasaan, seringnya mendahulukan perasaan daripada akal. Wanita itu kurang tegar, kurang tenang. Ya, dikhawatirkan di tengah perjalanan mengantar jenazah, wanita itu ya berteriak, ya, meraung-raung, meratap, menangis dengan suara keras, memukul-mukul pipinya, menjambak-jambak rambutnya, ya, dan menarik-narik kerah bajunya, pakaiannya untuk melampiaskan kesedihannya karena tidak mampu bersabar. Itu yang dikhawatirkan, ya, karena dia ikuti. Dia lihat jenazahnya, dia lihat diangkat itu terus menggugah perasaan sedihnya. Nah, beda jika dia di rumah saja, dia sudah tidak lihat kan. Nah, dia sudah tidak lihat, itu bisa lebih menenangkan dia. Dan yang kedua disebutkan oleh Al-Fatihah rahimahullah adalah dengan keluarnya kaum wanita mengikuti mengantar jenazah akan berkemungkinan terjadinya ikhtilaf, campur baur antara lelaki dan wanita, sehingga timbul fitnah, ya, sehingga timbul fitnah yang dengan adanya fitnah itu justru menghilangkan hikmah yang ingin diraih, dipetik dari mengikuti jenazah. Ya, yaitu untuk mengingat kematian. Agar ketika mengantar jenazah, setiap yang mengantar jenazah itu merenungi dirinya, nasib dirinya kelak bagaimana, besok lusa bisa saja dia yang diantar, dia yang diusung, dia yang mati, dia yang jadi mayat, dia yang diusung oleh orang-orang ke kuburan, bagaimana persiapan dia sekarang, mengingat-ingat dosanya, maksiatnya yang masih dia lakukan agar dia bertobat. Ya, baik, ini malah terjadi fitnah. Ya, orang-orang yang lemah keimanannya justru malah bukannya mengingat akhirat, justru sibuk matanya ya menengok kanan kiri, justru melihat wanita-wanita yang ikut mengantar jenazah. Nah, justru ya memandangi wanita-wanita itu dengan na'am syahwat. Ini dua sisi makna yang diangkat oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah untuk semakin menguatkan pendapat yang mengatakan haram. Nah, adapun pada madhab Syafi'i yang telah kita dengar, An-Nawawi mendukung itu, mengatakan hanya makruh. Ya. Jika berjalan di atas madhab ini bahwa makruh, ya, tentunya ini bagi wanita yang kuat. Adapun bagi wanita yang tidak akan tahan, jadi ini termasuk kerabat mayat, dia tidak tahan, ya. Dia melihat semakin dekat ke kuburan, semakin teriak dia. Ya, semakin dekat ke kuburan, semakin teriak dia, semakin meratap. Nah, karena dia lihat detik-detik akan masuk ke kuburan. Dan tidak kuat seperti itu, ya. Sisi makna yang disebutkan Ibnu Utsaimin kuat untuk dia dilarang, diharamkan. Begitu pula jika wanita-wanita yang keluar itu tidak berhijab syar'i. Ya. Pada buka wajah atau bahkan lebih dari itu, ya, perhiasan-perhiasannya, ya, pakaian-pakaiannya menarik, memfitnah kaum lelaki sehingga justru merusak, ya, hikmah dari mengantar jenazah yang bertujuan, ya, hikmah yang bisa dipetik dari situ adalah mengingat kematian, mengingat akhirat. Nah, ini justru terjadi fitnah di kalangan sebagian lelaki gara-gara wanita-wanita itu. Nah, ini juga menguatkan, ya, untuk diharamkan bagi mereka yang seperti itu keadaannya, menimbulkan fitnah di kalangan kaum lelaki untuk mengikuti jenazah. Baik. Adapun jika itu semua aman, wanitanya kuat, tenang-tenang saja, ya, dan dia juga berhijab syar'i dan dia tidak bercampur baur dengan lelaki, mengambil posisi yang terpisah, tidak menimbulkan fitnah, maka pada mazhab jika mengikuti mazhab Syafi'i, ya, tidak mengapa. Nah, meskipun tetap dianjurkan lebih baik jika tidak mengantar, dan itu dapat pahala meninggalkan sesuatu yang makruh. Barakallahu fikum. Nah, kelanjutan ini hanya mempertegas mazhab yang mengharamkan ini, mengatakan fahamlul janazati, membawa jenazah, mengusung jenazah, wa tasyi'uha, dan mengantar jenazah itu khosun birrijal, khusus untuk kaum lelaki. Nah, yang terakhir, wa yukrahu lil musayyi'i, dimakruhkan, berarti boleh tapi makruh, ya, artinya jika ini dilanggar tidak berdosa karena makruh, namun ya jika dihindari karena Allah Ta'ala dapat pahala. Dimakruhkan lil musayyi'i, bagi orang yang mengantar jenazah, al-julusu, untuk duduk, hatta tudu'al janazatu, sampai jenazah itu diturunkan ke tanah, alal ard, hatta tudu'al janazatu alal ard. Dimakruhkan duduk bagi yang mengantar jenazah, dimakruhkan duduk, ya, sebelum jenazah diturunkan, diletakkan di atas tanah, sebelum diturunkan dari dari tangan orang-orang yang mengangkatnya, ya, dari bahu mereka memikulnya, ya, sebelum diturunkan, diletakkan di tanah jenazah itu dimakruhkan bagi yang mengantar untuk duduk. Jadi jangan mendahuluinya duduk, itu dimakruhkan. Nah, linahyihi sallallahu alaihi wasallam 'anil julusi hatta tudha'a, berdasarkan larangan Nabi SAW bagi yang mengantar jenazah untuk duduk sampai jenazah itu diletakkan di tanah. Jadi sabar, tunggu sampai diletakkan di tanah, baru kemudian setelah itu duduk. Nah, hadis ini, larangan Nabi SAW tentang ini juga dinukil bahwa ini muttafaq alaih. Barakallahu fikum, tafadhalu, jazakumullah khairan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.